Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin, ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, walhamdulillah wa syukurullah. Pada malam yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majlis ta'lim kita di setiap malam Sabtu di masjid yang semoga diberkahi Allah Ta'ala ini, di Baitul Makmun. Alhamdulillah wa syukurullah, kita masih diberi kekuatan dan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berkumpul di taman-taman syurga yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sabda beliau yang mulia alaihi salatu wassalam, ala tarta'u bi riyadil jannah, tidakkah kalian meluangkan waktu-waktu kalian untuk bernikmat-nikmat di taman-taman syurga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, wa ma riyadul jannah, apakah taman-taman syurga yang kau maksudkan ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, majalisul ilm, yaitu majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut majelis ta'lim, majelis ilmu itu dengan hilaqa adz-dzikr, halaqa dzikr, yang dimaksudkan adalah majelis-majelis ilmu. Dan karena ilmu adalah setinggi-tinggi zikr. Nah, setinggi-tinggi mengingat kepada Allah Ta'ala adalah melalui majelis-majelis ta'lim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita pada pertanyaan yang ketiga setelah pertanyaan yang pertama dan kedua, yaitu terkait dengan Islam wal iman. Apakah itu Islam dan apakah itu al iman? Naam, dan telah kita jelaskan secara terperinci makna daripada Islam dan juga makna al iman dan konsekuensi dari keislaman dan keimanan. Seseorang yang menyatakan diri sebagai muslim atau mukmin, muslimah, mukminah. Naam, dan kita juga telah menjelaskan tingkatan-tingkatan Islam atau iman bagi pemiliknya dari kaum muslimin, mukminin, muslimat, mukminat, bahwa mereka keimanannya bertingkat-tingkat. Nah, ada yang keimanannya tergolong dalam keimanan tingkat pertama dari al-muqarrabun as-sabiquna bil khairat, yaitu orang yang terdepan dalam segala kebaikan, yang tidak meninggalkan suatu kebaikan pun selama dia mampu menegakkannya, bukan saja yang wajib tetapi yang sunnah-sunnah pun ditegakkan. Bukan saja meninggalkan yang haram, akan tetapi hal-hal yang makruh pun dia meninggalkannya. Maka mereka ini disebut oleh Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan Al-Muqarrabun dan juga dengan As-Sabiquna Bil-Khairat. Nah, mereka ini orang yang golongan yang tertinggi keimanannya ditempatkan oleh Allah Ta'ala di dalam syurga Al-Firdaus bersama para Anbiya wal-Mursalin, bersama para Nabi dan Rasul. Nah, tingkatan yang kedua adalah golongan yang pertengahan, Muqtasid, atau disebut juga dengan Ashabul Yamin di dalam Al-Quranul Karim. Mereka ini adalah orang-orang yang komitmen di dalam menegakkan yang wajib dan meninggalkan yang haram, walaupun mereka meninggalkan yang sunnah atau terkadang melakukan yang makruh. Tetapi dalam hal yang wajib mereka komitmen, dan di dalam yang haram mereka pun komitmen dalam meninggalkannya. Nah, mereka ini Ashabul Yamin yang juga merupakan penduduk syurga, akan tetapi tingkatan syurga mereka lebih rendah daripada tingkatan yang pertama. Golongan yang ketiga adalah golongan zalimun linafsi, atau disebut juga dengan Ashabus Shimal. Golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang mendolimi dirinya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, mereka mendolimi diri-diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan dosa mereka. Barakallahu fikum. Akan tetapi golongan ketiga ini masih dalam lingkar keimanan, masih dalam lingkup keimanan. Mereka bukan kafirin, bukan munafikin, bukan musyrikin dan seterusnya, tapi mereka orang-orang yang beriman, namun keimanan mereka tingkatan yang terendah, yang mereka campur adukan amalan solehnya, amalan kebaikannya dengan amalan keburukannya. Khalatu amalan solehan wa akhara sayyi'ah. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan dalam suratul A'raf, mereka mencampur aduk, dalam suratul Taubah, mereka mencampur adukan amalan solehnya dengan amalan kejelekan, amalan keburukan. Maka ini barakallahu fikum tingkatan yang terendah dari tingkatan kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah, dari golongan yang ketiga ini sebagaimana yang telah kita jelaskan, mereka pun bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang amalan kebaikannya lebih berat daripada amalan keburukannya. Maka ketika ditimbang dengan dua anak timbangan yang disebut dengan mizan, ya, neraca timbangan memiliki dua daun timbangan, yang satu diletakkan amalan kebaikannya, yang satu diletakkan amalan keburukannya. Maka amalan kebaikannya lebih berat, sehingga mereka ini dosa-dosanya diampuni Allah Ta'ala dan pun dia masuk ke dalam syurga setelah melalui proses neraka jika Allah menghendaki. Jika Allah tidak menghendakinya, maka dia langsung masuk ke dalam syurga dengan menghapus dosa-dosanya. Barakallahu fikum. Golongan yang kedua dari tingkatan yang ketiga ini adalah orang-orang yang Ashabul A'raf, yang seimbang amalan kebaikan dan keburukannya, seimbang. Maka mereka ini Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilan dan hikmahnya menempatkan mereka di tempat yang disebut dengan Al-A'raf, sehingga disebut dengan Suratul A'raf, ya, yaitu tempat yang tinggi yang ketika mereka melongo salah satu arahnya, dia melihat penduduk surga, dan ke arah yang lain dia melihat penduduk neraka. Ini orang-orang yang seimbang amalan kebaikan dan keburukannya, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Suratul A'raf dengan Ashabul A'raf, ya. Maka mereka ini ditempatkan di Al-A'raf tersebut pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menerus seperti itu, ketika mereka melongo ke arah penduduk surga, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, golongkanlah kami ke dalamnya." Tapi ketika mereka melongo ke arah penduduk neraka, mereka penuh rasa takut dan cemas dan berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah kami dari mereka." Barakallahu fikum, terus menerus seperti itu, antara harap dan cemas, sampai kepada waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, kemudian dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keutamaannya, dihapus dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Jika Allah menghendakinya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka dengan mencuci dosanya terlebih dahulu, sebagaimana pada golongan yang pertama dari tingkatan yang ketiga ini, yang paling rendah keimanannya. Golongan ketiga yang paling rendah keimanannya adalah orang yang nas'alullah assalamu wal afiyah, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, yaitu orang yang amalan buruknya lebih jelek, lebih berat daripada amalan kebaikannya. Amalan keburukannya lebih berat daripada timbangan amalan kebaikannya. Maka juga, ya, golongan ini melalui proses neraka, dicuci di dalam api neraka dosa-dosanya, setelah itu dipindahkan oleh Allah Ta'ala di surga dengan melalui sungai yang ada di pintu surga, ya, dicuci, dibersihkan kembali, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, barakallahu fikum, demikian, ya, orang-orang yang beriman, kaum muslimin, kaum mukminun, muslimat dan mukminat dalam tingkatan iman mereka. Adapun kaum kafirin, maka mereka kekal dalam api neraka. Mereka kekal dalam api neraka dan tidak akan keluar, barakallahu fikum, selama-lamanya. Adapun orang-orang yang beriman, walaupun dengan tingkatan yang terendah, maka pasti mereka akan dikeluarkan dari neraka, mereka tidak kekal di dalamnya. Pasti mereka akan keluar, namun sesuai dengan keadilan Allah, sesuai dengan tingkatan dosa masing-masing. Maka sejauh itu pula dia dicuci dalam api neraka. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua dari siksaan api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian ikhwani fidina azzakumullah, pertanyaan yang berikutnya, dari pertanyaan yang ketiga yang dituliskan oleh Syekh penulis Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu Ta'ala, adalah pertanyaan mar rabbuka, ya, siapakah Rabbmu. Kemudian pertanyaan yang keempat, madinuka, apa agamamu. Dan pertanyaan yang kelima, man huwa nabiyuka, siapakah nabimu. Nah, barakallahu fikum, maka jawaban dari tiga pertanyaan ini, pertanyaan yang ketiga, siapa Rabbmu, jawabannya adalah Rabbi Allahu alladhi khalaqani wa rabbani wa rabba jami'al makhluqat bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Qala Allahu Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya Rabbku adalah Allah yang menciptakanku yang rabbani, yang mendidikku, wa rabba jami'al makhlukat, dan mendidik seluruh makhluk dengan nikmat darinya, dari Allah Ta'ala. Wa huwa ma'budi, dan dialah Allah Ta'ala sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada sesembahan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh menukilkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Jadi Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan kita, menciptakan seluruh alam semesta ini, seluruh makhluk. Dan ini merupakan kandungan dari tauhid rububiyah, karena bertauhid, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah itu dalam tiga jenis, ya, di sisi ahlus sunnati wal jamaah, di sisi dakwah as-salafiyah. Tauhid terbagi menjadi tiga, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Maka tauhid rububiyah adalah mengikrarkan, menetapkan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah sang pencipta. Kemudian Allah Ta'ala dia pemilik kerajaan. Dan yang ketiga, dia Allah Ta'ala yang mengatur dan mengawasi seluruh alam semesta ini, alam yang dalam atau alam yang luar. Nah, itu makna tauhid rububiyah, mengesakan Allah dalam tiga hal, fil khalqi wal mulki wat tadbir, yaitu menyendirikan Allah dalam ciptaan, bahwa yang mencipta ini hanya Allah, tidak ada selainnya. Menyendirikan Allah dalam kerajaan, bahwa pemilik kerajaan ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada selainnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, pemilik kerajaan. Dan yang ketiga dari makna tauhid rububiyah adalah menyendirikan Allah dalam hal tadbir, pengawasan dan pengaturan. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dan mengawasi alam semesta ini, seluruh makhluk, tidak ada selainnya. Adapun para malaikat adalah petugas Allah. Allah tidak butuh kepada mereka. Allah tidak butuh kepada makhluk. Akan tetapi Allah menciptakan para malaikat dan seluruh makhluknya dengan hikmah yang tinggi. Nah, Allah mengutus, menciptakan para malaikat sebagai petugas-petugasnya dalam keadaan Allah tidak membutuhkannya. Tetapi makhluk ini yang butuh kepada Allah, para malaikat yang butuh kepada Allah, para nabi dan rasul butuh kepada Allah, seluruh makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, ini tauhid rububiyah, dan sangat banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kandungan tauhid rububiyah ini. Dan kaum musyrikin, kafirin terdahulu, mereka mengikrarkan tauhid yang pertama ini, tauhid rububiyah. Jadi musyrikin ketika ditanya, ya, siapa Rabbmu, mar Rabbuka, mereka menjawab, saya quluna Allah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka ditanya, man khalaqakum, siapa yang menciptakan kalian, khalaqana Allah, Allah yang menciptakan kami. Ya. Maka intinya musyrikin dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, mereka semua mengikrarkan, meyakini tauhid rububiyah, bahwa Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Itu diakui oleh musyrikin. Terus kenapa mereka kafir, musyrik? Mereka kafir dan musyrik terhadap tauhid uluhiyah yang kedua, ya, yaitu yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. yang Allah sebut dalam Al-Quran, qulu la ilaha illallah, ya, mereka tidak mau ucapkanlah la ilaha illallah, mereka yastakbirun, sombong, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Ini musyrikin, sehingga mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Padahal tentunya konsekuensi ketika kita mengikrarkan tauhid rububiyah, konsekuensinya berarti kita beribadah hanya kepada Allah. Ya, tidak mungkin. Ya, akal yang sehat ketika kita mengakui Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur, Allah pemilik kerajaan dan seterusnya, lalu kita beribadah kepada selain Allah. Ya, lalu kita beribadah kepada Allah tapi juga kepada selain Allah, memperserikatkan Allah. Ya, maka inilah dakwah para nabi dan rasul. Ya, fokus kepada tauhid uluhiyah. Ya, adapun tauhid rububiyah musyrikin mengakuinya. Ya, berbeda dengan para ateis, komunis, ateisme, ya, mereka tidak beriman adanya Allah. Ini bukan musyrikin. Mereka ingkar Tuhan, namanya komunis, ba'thiyun atau ateis, ya, mulhid. Nah, mulhidun atau ba'thiyun, mereka bahkan mengolok-olok Tuhan. Ya, tidak beriman dengan adanya Tuhan. Mereka ateis. Tapi musyrikin yang di dalam Al-Quran yang didakwai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman dengan tauhid rububiyah. Ya. Mereka beribadah melalui Lata, Uzza, Manat dan seterusnya, melalui kuburan-kuburan, melalui pohon, melalui para malaikat, bahkan para jin. Itu dengan keyakinan bahwa ya, dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Nah, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una 'indallah." Mereka beribadah kepada selain Allah. Ya. Mereka beribadah kepada Allah melalui perantara-perantara, ya, selain daripada Allah Ta'ala. Yang perantara itu la yanfa'uhum, la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberi maslahat, tidak pula bisa menolak madarat. Yang bisa memberi maslahat hanya Allah dan menolak mafsadat hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka menyatakan yaquluna haula syafa'una indallah. Perantara-perantara itu maksudnya para wali-wali yang sudah meninggal dunia, mereka itulah yang akan memberi syafaat kami di sisi Allah nanti di hari kiamat. Itu keyakinan mereka. Jadi musyrikin, mereka beribadah kepada Allah melalui orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, yang mereka anggap itu wali-wali Allah. Tetapi Allah mengklaim itu adalah kesyirikan, menggugurkan tauhid uluhiyah. Ya. Dalam ayat yang lain, walladzina takhadhu min dunihi awliya, walladzina takhadhu min dunihi awliya la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah. Afwan, saya salah tadi. Ayat yang pertama, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah. Ayat yang kedua, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Naam. Jadi mereka, alasan keduanya, mengambil perantara-perantara itu dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya. Apakah itu melalui kuburan atau melalui pohon yang dikeramatkan, di situ ada jin-jin dan sebagainya. Semua itu mereka lakukan dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi ini keyakinan musyrikin terdahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ini semua menunjukkan pada kita bahwa kaum musyrikin beriman dengan tauhid rububiyah. Ya, tetapi mereka ingkar dengan tauhid apa? Uluhiyah atau ubudiyah. Kenapa? Karena mereka ketika mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, mereka harus meninggalkan cara-cara kesyirikan, cara-cara peribadatan mereka, yaitu lata, uta, manat, ya, melalui pohon yang dikeramatkan, melalui para jin dan seterusnya. Mereka harus tinggalkan semua dan hanya beribadah langsung kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak mau itu, ya. Sehingga para ulama menyatakan, kalau kita bandingkan, ya, dengan manusia sekarang dibanding dengan terdahulu musyrikin, kadang-kadang musyrikin lebih paham tentang tauhid, ya, rububiyah dan uluhiyah. Ya, musyrikin mereka paham, tapi sombong, tidak mau mengikut. Kalau orang-orang sekarang banyak tidak paham, tidak paham makna tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, sehingga ada yang beribadah kepada Allah melalui jin-jin, melalui benda-benda yang dikeramatkan, apakah keris atau kulau-kulau atau gelang, cincin dan sebagainya. Ya, ada lagi yang dibungkus Al-Quran lalu dipakaikan, digelangkan di tangannya, di kakinya, di perutnya, ya, anak-anak mereka. Fanasallahu salamul afiyah. Ini kita dapatkan, ya, orang-orang kampung dari di pedalaman masih banyak melakukan hal yang seperti ini. Bahkan di dalam kota masih ada, karena lebih mengikuti bimbingannya para jin, para normalnya, para dukunnya, ya, para dukunnya mengatakan harus seperti ini, harus seperti ini. Rumah Anda bermasalah, ya, ada kesalahan. Caranya gale, tanam kelapa, gula merah, campur ini dan itu. Ya, kita dapatkan masih banyak seperti itu. Karena meyakini itulah cara yang benar. Ya, bukan karena sombong, hanya karena belum paham terhadap tauhid sesungguhnya, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya. Jadi demikian, orang-orang musyrikin itu beriman dengan tauhid rububiyah tapi ingkar terhadap tauhid uluhiyah. Ya, dalil yang lain jelas sekali dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala menyatakan, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun." Ya, katakan wahai Muhammad kepada musyrikin ini, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit? Allah. Siapa yang menguasai pandangan dan pendengaran, penglihatan dan pendengaran? Allah. Siapa yang menghidupkan setelah kematian dan mematikan setelah kehidupan? Allah. Wa may yudabbirul amr? Siapa yang mengatur seluruh perkara? Allah. Serentak musyrikin itu menjawab, Allah. Di sini dalil yang jelas bahwa mereka mengikrarkan beriman dengan tauhid rububiyah, tapi tidak bermanfaat ketika dia tidak mewujudkan tauhid uluhiyah, ubudiyah, yang merupakan inti daripada dakwah para nabi dan rasul. Ya, inti para nabi dan rasul. Saya telah menjelaskan pada pertemuan sebelum ini, ya, khususnya para rasul dari Nuh alaihissalam, rasul yang pertama, sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa fokus dakwanya? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, barakallahu fikum. Ya, kita lihat bagaimana Nabi Nuh diutus oleh Allah karena sebab kesyirikan umatnya melalui 5 orang soleh. Ya. La tadarunna waddan wala suwa'an wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Ketika Nabi Nuh berdakwah pada mereka, beribadalah, bertakwalah kepada Allah, beribadalah hanya kepada Allah, mereka tidak mau. Mereka katakan, jangan tinggalkan 5 orang soleh ini. Ya, beribadalah melalui mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Diutuslah Nabi Nuh untuk berdakwah memberantas itu. Berarti ini tauhid uluhiyah. Ya. Sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu Amr bin Luhai yang menghidupkan kembali patung-patung 5 orang soleh ini yang terdampar di pesisir pantai Jeddah, diambil kembali, dihidupkan, dia seru manusia di Jaziratul Arab pada waktu itu. Ini sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hidup kembali kesyirikan itu. Ya, manusia menyembah kembali lima orang soleh ini di zaman Nabi Nuh, bayangkan. Diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diutus Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasallam. Naam, menjadi nabi dan rasul, berdakwah, memberantas itu kesyirikan tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Sampai terakhir dakwah beliau sebelum Fathu Makkah pada tanggal 8 Hijriah, sudah hijrah di Madinah. Ya, apa perintah Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib? Jangan biarkan satupun patung-patung perantara-perantara sesembahan illa tomastahu, kecuali engkau hancurkan. Karena sudah terbentuk kekuatan, sudah menang. Ya. Dibukanya kota Makkah, kaum muslimin sudah punya kekuatan, diberantarlah seluruh kesyirikan. Ya, dengan dakwah yang bertahap. Makanya dakwah itu bertahap, barakallahu fikum. Ya, tidak boleh kita berdakwah dengan menginginkan sekaligus orang berubah. Orang langsung meninggalkan kesyirikan, lah. Orang langsung meninggalkan, ya, berbagai mungkarat, tidak, membutuhkan kesabaran. Ya, berdakwah membutuhkan apa? Kesabaran, barakallahu fikum. Dan berdakwah tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah, bukan mencari pengikut. Karena pengikut itu di tangan Allah, petunjuk. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, pengikutnya hanya kurang lebih 80 orang. Ya. Barakallahu fikum. Ya, ada para nabi dalam hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, laisa ma'ahu ahadun. Ada para nabi yang diutus oleh Allah, tidak ada sama sekali pengikutnya, walaupun satu orang. Tidak ada. Ya, kata para ulama, apakah nabi yang berdakwah itu di atas kebatilan, salah karena tidak ada pengikutnya? Ya, jawabannya tidak. Ya. Bahkan nabi itu diutus karena membawa kebenaran, sehingga mereka disebut dengan nabi, diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi kenyataan tidak ada pengikutnya. Dan alhamdulillah, Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam memiliki pengikut yang banyak. Alhamdulillah. Disebutkan dalam hadis tersebut, gelarnya adalah As-Sawadul A'zham. Ya. Pengikut yang banyak. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak pengikutnya, alhamdulillah. Ya, ummatul Islam. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi dengan pengikut yang banyak itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, penduduk surga perbandingannya dengan neraka 1000 banding 1. Ya, tapi sahabat bertanya, ya Rasulullah, 1000 banding 1 ini, ya, mengkhawatirkan, apa kita bisa masuk di dalamnya? Nah, artinya 999 masuk neraka, 1 masuk surga. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, abshir, bergembiralah, bahwa yang dimaksud dengannya adalah seluruh manusia. Masuk di dalamnya orang-orang kafir. Ya, jadi seluruh manusia nanti, seluruhnya, yang masuk surga dengan neraka perbandingannya 1 banding 1000. Tapi sudah masuk di dalamnya siapa? Kaum kafirin dan segala jenis-jenisnya. Itu dalam hadis Bukhari Muslim fi sahihain. Barakallahu fikum. Nah, dan itu sunnatullah, ya. Dalam hadis kita sudah mengetahui bersama dan sering kita dengarkan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan umat Islam itu sendiri, ya. Sataftariku ala 73 firqah. Umat Yahudi sebelumnya beliau mengatakan berpecah 71 golongan. Yahudi, ya. Nasara 72 golongan. Umat Islam 73. Masing-masingnya satu golongan yang masuk surga. Yahudi 70 melalui neraka. Nasara 71 melalui neraka. Umat Islam 72 melalui neraka. Masing-masing satu golongan surga langsung. Ya, Yahudi tentunya di zamannya sebelum diutusnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nasara adalah umatnya Nabi Isa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islam adalah setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatul Islam, ya sunnatullah, mereka pun berpecah menjadi 73 golongan, satu surga, 72 melalui proses neraka. Begitulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua menginginkan barakallahu fikum ya menjadi penduduk surga yang langsung, ya tidak melalui proses neraka. Nah, amin ya rabbal alamin. Dan itu kuncinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian dalam menerapkan Al-Qur'an, yaitu berdasarkan sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Itu saja kuncinya. Ya. Jika kita mau masuk langsung surga tanpa proses neraka, setelah kita beramal soleh, menegakkan yang wajib, meninggalkan yang haram, maka kita memahami dan mengamalkan Islam itu sesuai dengan ya sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Itulah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dijamin oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Wallahu taala alam bisawab. Dan yang ketiga barakallahu fikum dari tauhid, jenis dari tiga jenis tauhid adalah tauhid asma wa sifat. Nah ini juga tidak kalah pentingnya ya dari tauhid rububiyah dan uluhiyah, adalah tauhid asma wa sifat. Ya, diistilahkan dengan orang-orang sekarang, yaitu ma'rifatullah. Ya, mengenal Allah dengan apa? Dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, siapa Allah? Kita kenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka di dalam Al-Quran, ya, diteliti oleh para ulama, nama-nama Allah 99, ya 81 di dalam Al-Quran, 18 di dalam hadis, sehingga 99. Tetapi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak terbatas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim beliau bersabda, "Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah taala memiliki 99 nama. Siapa yang ahsaha, ahsaha dalam bahasa Arab menghitungnya, tetapi penafsirannya, maknanya, para ulama menyatakan ahsaha menghafalkannya, beramal dengannya, ya, memahami maknanya dan mengamalkannya. Siapa yang melakukan demikian maka pasti dia masuk surga, jaminan surga. Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang ahsaha pasti masuk surga, yaitu menghafalkannya, memahaminya dan mengamalkannya. Ya, ini makna ahsaha barakallahu fikum. Maka kita wajib mempelajari tiga jenis tauhid ini. Ya, sebagai contoh barakallahu fikum untuk mendekatkan pemahaman kita, Allah taala berfirman dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ayat tersendiri dari dalam Al-Qur'an, berdiri sendiri. Ya, kecuali dalam surah An-Naml, ya terdapat di dalamnya bagian dari ayat bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun dari seluruh surah yang lainnya maka tidak ada bismillah. Bismillah berdiri sendiri. Ya. Nah. Taib, saya tambahkan sedikit barakallahu fikum. Jadi bismillah itu berdiri sendiri. Saya contohkan di sini dalam bismillah terdapat beberapa nama Allah. Yang pertama lafzul jalalah Allah, itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Mengandung sifat yaitu tauhid uluhiyah. Allah uluhiyah. Nah, ini disebut uluhiyah, tauhid uluhiyah itu pecahan dari nama Allah, Allah lafzul jalalah. Disebut dengan lafzul jalalah. Ya. Nah, kemudian Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu juga nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim mengandung sifat rahmat yang luas. Ya. Nah, maka kita beribadah kepada Allah melalui nama-namanya. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bissawab. Karena waktu salatul isya sudah berdering, maka saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk menjawab dari pertanyaan keempat dan kelima. Wabillahi taufik, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.